فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Nah, ini cara suami siaga istri. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah. Jadi setelah Maria menggendong bayinya, kemudian akan kembali ke rumahnya, kalau ditanya orang, bayi siapa ini, bagaimana? Jawabannya, diajarkan jawabannya oleh Jibril, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Itu jawabannya. Jadi aku puasa ngomong. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Gosip mulai menyebar. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Gosip mulai berkembang. Tuduhan mulai berkembang. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Gosip tetap aja gosip, walau kelihatannya menasehati. Gosip tetap aja gosip, walau kesannya menasihati. Sebetulnya enggak ada istilah kritik membangun, enggak ada itu. Di mana-mana kritik itu nyakitin. Yang namanya membangun itu memberi saran, dan bahasanya bagus. Gue sih nasihatin aja sama lu, terima ya syukur, enggak terima ya terserah. Itu bukan kritik membangun, namanya kritik bau. Apa katanya? Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kenapa kamu melakukan ini? Walaupun kelihatannya nasihatnya baik, tetapi dari hati yang kotor keluarnya juga pedes. Fa'asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Setiap kali Maryam diprotes, Maryam kan tidak mau berbicara dan selalu menunjuk ke arah bayinya yang digendong itu. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, hei, aku tuh nanya elu tahu. Nunjuk ke anak suruh ngomong, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kamu yang saya tanya, dari mana kamu lahirkan anak ini? Tapi akhirnya yang menjawab adalah si bayi itu. Apa jawaban si bayi? Waja'alani mubarakan. Qala inni 'abdullahi athaniyal kitaba waja'alani nabiyya. Berkatalah Isa dalam gendongannya, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dan dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kaget orang-orang. Bayi dalam gendongan bisa berbicara. Dalam sejarah ada 3 bayi yang bisa berbicara. 1 Isa Al-Masih, 2 siapa? Anaknya Masyitah. Yang ketiga yang menjadi saksi antara Yusuf dengan Zulaikha, itu juga bayi yang bisa berbicara, bahwa Zulaikha lah yang menarik Yusuf. Belum pernah dengar ceritanya? Sesak napas gue. Udah pada tua kayak gini kemana aja sih? Cerita apa yang dibaca? Bagus. Ketika cinta bertasbih. Intinya begini, ada banyak sekali kisah-kisah mendalam di dalam Al-Quranul Karim. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan aku pun diperintahkan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Dan salam kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tafsir kata wassalamu di sini bukan berarti boleh mengucapkan selamat Natal. Enggak. Kenapa selamat matinya enggak diucapin juga? Selamat bangkitnya enggak diucapin juga? Ini maksudnya keselamatan senantiasa menyertaiku. Ketika kesulitan saat dilahirkan aku, ketika kesulitan saat aku dimatikan, ketika kesulitan suasana saat dibangkitkan, Allah selamatkan aku. Bukan selamat Natal, bukan. Jadi kalaupun ada yang bilang ayat ini menunjukkan bahwa Quran pun mengucapkan selamat Natal, saya kira keliru, Mas. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.